السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها الأخوات رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim An-Nahwi Syarh Al-Mujaz lil Qawaid An-Nahwiyah، sebuah kitab yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita para pembelajar kaidah-kaidah nahwu yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Kitab ini insyaallah semuanya bisa mengambil faedah, baik bagi para pemula yang awal-awal belajar dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah yang disampaikan secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan juga bagi yang sudah lama belajar akan mendapatkan tambahan faedah-faedah yang lainnya insyaallah. Kita masuki halaman 47, yaitu pembahasan al-asma'u wal-af'alul mu'rabatu bi'alamatin far'iyyah, pembahasan tentang isim-isim dan fi'il-fi'il yang mu'rab, yang menggunakan tanda far'iyyah. Ya, karena yang namanya tanda i'rab itu ada dua, ada yang asliyah dan ada yang far'iyyah, ada yang asli dan ada yang cabang. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki pembahasan yang tanda i'rabnya itu dengan tanda yang bersifat cabangnya, bukan asli. Yang pertama, awalan al-asma'u, pertama yang berkaitan dengan isim. Ya, tanda i'rab menggunakan tanda i'rab yang bersifat far'iyyah yang ada pada isim. Al-awwalu al-asma'ul khamsatu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-asma'ul khamsah, ya, tentang al-asma'ul khamsah atau isim-isim yang lima, ya, isim-isim yang lima. Diterangkan di sini apa itu al-asma'ul khamsah. Al-abu wal-akhu wal-hamu wal-lu wafu, yaitu lafad abun, akhun, hamun, lu, dan fu. Al-abu ayah, al-akhu saudara laki-laki, al-hamu ipar, lu yang memiliki u mulut. Nah, ini lima lafaz ini yang dikenal dengan al-asmaul khamsah. Kita akan mempelajari tanda i'rab yang ada pada al-asmaul khamsah yang bersifat far'iyyah atau yang bersifat cabang. Maka diterangkan alamatuha, tanda dari al-asmaul khamsah, ya, tanda i'rab dari al-asmaul khamsah, turfa'u bil wawi, dia itu dirofa' dengan wawu. Artinya tanda rofa'nya itu adalah huruf wawu. Maka wawu itu merupakan tanda far'iyyah atau tanda gantian. Ya, karena alamah asli, ya, tanda asli bagi rofa' itu adalah dhammah. Maka selain dhammah, dia namanya tanda far'iyyah, termasuk di dalamnya al-wawu. Watun sobu bil alifi watu jarru bil ya'i, dan al-asma'ul khamsah itu dinasob dengan alif dan dijar dengan ya. Ya, sehingga al-asma'ul khamsah dia alamat tanda i'rabnya adalah far'iyyah. Kenapa? Karena gantian semua, rofa'nya dengan wawu, nasobnya dengan alif, jernya dengan ya. Ya, kalau tanda asliyah kan rofa' dengan lemah, nasob dengan fathah, jer dengan kasrah. Maka selain tanda asli namanya tanda far'iyyah atau niyabah. Di dicontohkan di sini nahwu, contohnya abuka karimun. Abuka karimun. Ayahmu adalah orang yang dermawan atau mulia. Ra'aitu abaka. Saya melihat ayahmu. Salamtu ala abika. Saya mengucapkan salam kepada ayahmu. Ya, di sini dicontohkan tiga bentuk, yang rofa, yang nasab, dan yang jar. Yang rofa, abuka karimun sebagai mubtada, abuka sebagai mubtada. Yang nasab, ra'aitu abaka, abaka sebagai maf'ulun bih. Salamtu ala abika, abika majrur oleh ala. Ini semuanya adalah alamah syar'iyyah. Kemudian contoh yang lainnya, wa nahwu hadza talibu dzu ilmin jalis dza ilmin marartu bi rajulin dzi ilmin. Hadza talibu dzu ilmin. Siswa ini adalah orang yang berilmu. Ya, dzu ilmin, memiliki ilmu, maksudnya berilmu, pintar, ya. Jalis dza ilmin, bermajlislah engkau atau belajarlah engkau dza ilmin kepada orang yang berilmu. Ya, karena yang namanya belajar atau bermajlis itu ya harus dengan orang yang punya ilmu. Karena di sana akan kita mendapatkan faidah-faidah yang banyak. Ya, karena terkadang yang namanya ilmu, pemahaman itu tidak cukup hanya ketika kita memiliki kitab kemudian bisa membacanya, tapi terkadang di situ ada hal-hal yang bersifat apa ya istilah kita itu, sesuatu yang hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata, dengan kalimat. Nah, terkadang di sebuah kitab ketika harus dijelaskan secara lengkap itu menggunakan khasiyah, ya, catatan kaki yang begitu panjang lebar. Ya, beda dengan kalau kita duduk di majelis ilmu, duduk di depan orang yang berilmu, ya, langsung dijelaskan di sana. Oh, ini maksudnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Ala kulli hal, ya, semuanya berupa kebaikan. Ya, kita memiliki kitab, membaca kitab, semangat membaca kitab. Tapi jangan lupa, kita harus bermajlis. Ya, bermajlis secara langsung kepada orang yang punya ilmu. Ya, karena itulah hakikat ilmu agama itu adalah syarat talaqqi, yaitu secara langsung. Ya, jalis za ilmin. Bermajlislah engkau dengan orang yang punya ilmu. Marartu bi rajulin dzi ilmin, saya melewati seorang laki-laki yang berilmu. Pada contoh yang kedua diambil contoh dzu. Ketika rafa' dzu, ketika nasab dza, ketika majrur atau jar dzi. Ini juga alamah, tanda i'rabnya adalah syar'iyyah. Sebagaimana tadi aku. Itulah dua contoh yang diberikan di sini untuk mewakili dari yang lainnya. Ya, karena yang lainnya sama. Maka yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah syarat-syaratnya. Artinya, kapan al-asmaul khamsah itu bisa i'rabnya dengan alamah syar'iyyah tadi. Ini yang perlu dipahami yang berikutnya. Maka diterangkan setelahnya adalah syurutu, syarat-syaratnya. Yustaratu fi i'rabiha bil hurufi salasatu syurutin. Disyaratkan pada i'rab al-asma'ul khamsah itu menggunakan huruf, yaitu rofaknya dengan wawu, nasobnya dengan alif, dan jernya dengan ya, berarti tanda i'rabnya dengan huruf. Ya, karena tanda i'rab itu dua. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ya, ada sebagian tanda i'rab dengan harakat dan ada sebagian tanda i'rab dengan huruf. maka al-asmul khamsah ini termasuk yang tanda irobnya dengan huruf. Diterangkan di sini, al-asmaul khamsah, dia irobnya dengan huruf itu ada tiga syarat. Salah satu syurutin, ada tiga syarat. Ya, silahkan nanti diperhatikan, dipahami, dan juga dihafalkan. Nah, ini yang sangat penting. Iya, apa saja itu tiga syarat? Awalan an takuna mufradatan. Syarat pertama, al-asmaul khamsah itu harus dalam bentuk mufrad. Ini syarat pertama. Syarat apa? Dalam bentuk mufrad. Kama fil amsilati sabiqati. Sebagaimana pada contoh-contoh yang sudah lewat tadi. Atau contoh sebelumnya. Kemudian diterangkan, fa'idha sunniyat, apabila al-asma'ul khamsah itu dimusanakan, u'ribat i'robal musanna, maka dia di'irobi seperti i'robnya isim musanna. Ya. Apabila fa'idha sunniyat u'ribat i'robal musanna, apabila al-asma'ul khamsah itu dimusanakan, artinya dirubah ke bentuk musanna, maka irobnya adalah seperti isim musanna. Kita tahu irob isim musanna, rofa'nya dengan alif, nasobnya dengan ya, khofatnya dengan ya, itu isim musanna. Artinya apa? Ketika musanna tidak berlaku, ya, tidak berlaku hukum yang tadi. Ya. Kemudian wa ila jumi'at jam'at taksirin, dan apabila dijamakan ke jamak taksir, u'ribat i'roba jam'at taksiri, maka dia di'irobi seperti i'robnya jamak taksir. Nah, seperti i'robnya jamak taksir. Ya. Ya, misalnya di sini yang sering dipakai dalam jamak taksir ya, abun jamaknya kan aba'un. Ya. I'robnya seperti jamak taksir, bukan lagi rofa'nya dengan wawu. Kan. Kemudian wa idza jumi'at jam'a mudzakkarin salimin u'ribat i'robahu. Dan apabila dijamakan ke jamak mudzakkar salim, maka di'irobi seperti i'robnya jamak mudzakkar salim. Ya, contoh dari al-asmul khamsah yang jamaknya ke mudzakkar salim ya bu. Ya, sehingga dia menjadi mulhaknya jamak mudzakkar salim. Zu, zu, kemudian jamaknya zawu, zawi, ya, zawuna, zawina, karena jadi mudhaf mainnya dihilangkan. Ya, rofahnya berarti ketika itu dengan wawu, nasabnya dengan ya, khofatnya juga dengan ya. Ya, ini syarat pertama apa? Syaratnya harus mufrad. Ketika musanna dan jamak, maka tidak berlaku lagi hukum yang tadi, yaitu rofa dengan wawu, nasab dengan alif, khofat atau jar dengan ya, tidak berlaku. Ini syarat pertama. Ya, contohnya tadi abuka karimun, ini memenuhi syarat dia bentuk mufrad. Kemudian yang kedua, tsanian an takuna mukabbaratan. Al asmaul khamsah tersebut harus dalam bentuk isim mukabbar. Isim itu ada dua. Isim ada dua, ada mukabbar, ada musarrar. Mukabbar itu bentuk biasa yang besar, musarrar itu bentuk tabghir atau pengecilan. Ya, jadi mukabbar itu yang biasa. Misalnya kitab ini mukabbar, tapi kalau kutayib maka dia musarrar. Ya. Qalamun ini mukabbar, kalau kulaimun maka dia musarrar. Ya, maka syarat kedua harus dalam bentuk apa? Mukabbar. Antakuna mukabbaratan. Al-Qamsa itu harus dalam bentuk mukabbar. Kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana contoh yang sudah lewat tadi. Itu bentuk mukabbar. Abu Ka itu mukabbar. Kemudian ada Zuwa ilmin itu juga mukabbar. Fa'idha suhirat, apabila ditasghir atau dirubah ke bentuk tasghir atau pengecilan, ya, pengecilan Qu'ribat bil harakatil asliyatil zahirati. Ketika itu di'irobi dengan harokat asli dan harokatnya zahir, harokat asli dan tampak. Ya, tidak berlaku lagi hukum al-asmaul khumsah yang dengan huruf tadi ketika dia ditasghir. Nahu contoh ja'a ubayyuka. Ini contoh ditasghir. Ya, sehingga bukan lagi pakai wawu bukan, tapi pakai dhammah, bahkan dhammah dhahirah. Bukan ubayyuka bukan, tapi ubayyuka. Ra'aitu wa ra'aitu ubayyaka. Ya, ini juga tasghir. Nasabnya dengan fathah dhahirah. Demikian juga ketika khafad ya dengan jar, ketika jar adalah dengan kasrah zahirah. Ana ulangi ja'a ubayyuka. Ya telah datang ayah kecilnya kamu. Ra'aitu ubayyaka, saya melihat ayah kecilnya kamu. Wa ukhayyaka, dan saudara laki-laki kecilnya kamu. Ya. Ukhayyaka ini juga contoh tasghir, maka nasabnya adalah dengan fathah zahirah. Syarat yang ke dua apa tadi, harus dalam bentuk mukabbar. Kemudian kita lanjutkan syarat yang ketiga. Ya, syarat ketiga. Salisan an takuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Yang ketiga, alasul khamsah itu harus diidhofahkan. Idhofahnya bukan kepada ya mutakallim. Ini ya, syarat ketiga apa? Al-asmul khamsah harus diidhofahkan bukan kepada ya mutakallim. Jadi dia harus bentuk mudhof dan mudhofnya diidhofahkannya itu bukan kepada ya mutakallim. Apa contohnya? Nahu ja'a ahuka. Ya di sini idhofahnya kan bukan ya mutakallim tapi kaf, yaitu domir kaf. Ya, domir bukan ya mutakallim tapi domir kaf lil khitab. Ja'a ahuka. Ra'aitu hamaha. Ini juga idhofah bukan kepada yang mutakallim. Wandur ila fihi. Ya, wandur ila fihi, lihatlah mulutnya. Ila fihi. Ya, lihatlah mulutnya. Yang pertama idhofah kepada kaf, yang kedua kepada ha, dan yang ketiga kepada dhamir ha, yaitu hi, bacaannya fihi, namanya ha. Kalau yang panjang ha untuk muannas ya. Ya. Karena untuk yang satu huruf sebut sebut nama hurufnya. Pertama diidhofahkan kepada dhamir kaf. Ra'aitu hamaha, kedua diidhofahkan kepada ha. Dan ketiga wandur ila fihi, ketika diidhofahkan kepada ha, huruf ha namanya. Kemudian fa in udhifat ila ya'il mutakallimi. Kemudian bagaimana apabila al-asmul khamsah itu diidhofahkan kepada ya mutakallim? U'ribat bil harakatil asliyatil muqaddarati. Maka ketika itu dia di'irobi dengan harokat asli yang dikira-kira. Ya, ketika diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka berlaku hukum lafaz yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Yaitu apa? Harokat, tapi harokatnya muqaddarah. Contoh nahu hadza abi, ini adalah ayahku. Maka abi dia adalah khobar dirofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Ya di situ dengan harokat asli tapi muqaddarah. Ya, sehingga kita sebutkan abi khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafa'ihi dhammatul muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Seperti itu. Wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamiru jarrin muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Ya, demikian juga ketika nasab ra'aitu akhi. Akhi maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Wa huwa mudhaf wa ya'il mutakallim mudhafun ilaih. Simpelnya seperti itu. Ya. intinya, dan ini sebenarnya bukan cuma al-asmul khamsah, tapi semua lafaz ya, semua lafaz, semua isim ketika diidhofahkan kepada yang mutakallim ya i'rabnya adalah dengan harokat asli yang dikira-kirakan. Misalnya hadza kitabi, ya sama, kitabi khabar mubtada marfu'un wa ala mutarakhihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'i mutakallim. Ra'aitu kitabi, kitabi maqulun bihi mansubun wa ala matun nasbihil fathatu muqaddaratu ala ma qabla ya'i mutakallim wa rumah Allah. Ditambahkan wa ya'i mutakallim dhamir jari mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jari mutawakkil lillahi ya, dan sebagainya. Kemudian fa in lam tudaf aslan u'ribat bil harakatil asliyatil zahirah, dan jika tidak diidhofahkan maka secara asalnya dia di-i'robi dengan harokat yang asli dan zahirah, asli, harokat asli dan zahirah, bukan muqaddarah. Ya misal nahu qali ta'ala inna lahu aban, dia tidak diidhofahkan ya kan, dia tidak diidhofahkan, maka i'robnya itu bukan lagi rofa' dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, bukan, tapi dengan harokat asli. Nasab ya pakai fathah, inna lahu aban. Wa qawlu ta'ala faqad saraqa akhun lahu min qabl. Nah di sini akhun dia rofa' karena sebagai fa'il, dan tanda rofa'nya yang dhammah zahirah, yang dhammah zahirah, bukan lagi harokat apa rofa'nya pakai wawu, bukan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena syarat ketiga harus dalam keadaan diidhofahkan. Kemudian ditambahkan faedah wa takhassu dhu bi an takuna bi makna sahibin, dan dhu itu khusus, wa takhassu dhu itu memiliki kekhususan, memiliki spesifik. Dhu yang dia sebagai al-asma'ul khamsa adalah dhu yang bermakna sahib, ya, dhu yang bermakna sahib atau pemilik. Ya, karena ada zu-zu yang lain gitu kan ya, ada zu-zu yang lain. Ya, ada zu yang lain, tapi yang dimaksud di sini adalah zu yang punya makna sahih. Ya, bukan zu yang lain, karena ada, kadang ada zu bermakna alladhi makna mausul misal. Nahwu hadza rajulun zu malin. Ini adalah zu bermakna sahih. Ini adalah seorang laki-laki zu malin yang memiliki harta atau yang berharta atau orang kaya. Ai sahibu malin atau si pemilik harta. Jadi sekali lagi, apa syarat bagi itu? Artinya ini syarat tambahan. Bagi itu adalah harus bermakna sahib, yaitu yang memiliki. Kemudian wa tahtasu fu, dan syarat bagi fu ya, fu itu dikhususkan bi an yakuna akhiruha khalian min harfil mim. Syarat tambahan bagi fu adalah fu itu an yakuna akhiruha harus berakhiran khalian min harfil mim, kosong dari huruf mim. Ini syarat bagi fu yang artinya mulut, yaitu harus kosong dari huruf mim, bukan mulut yang artinya famun, bukan ya, tapi tanpa mim gitu ya, kita ucapkan famun tanpa mim. Nahu fuka nawifun, ini memenuhi syarat. Mulutmu itu bersih. Nawif faka, bersihkan mulutmu. Unzur ila fika, nah, lihatlah mulutmu. Ini memenuhi syarat. Kenapa? Karena bukan berakhiran dengan mim. Fa in khutima akhiruha bil mimi, dan ketika diakhiri dengan huruf mim ya, in khutima diakhiri akhiruha bil mim, huruf terakhirnya adalah huruf mim, u'ribat bil harakatil asliyatil zahirati, maka ketika itu di'irobi dengan harokat yang asli dan zahirah. Ya, jadi syaratnya bukan famun ya, simpelnya seperti itu ya, syaratnya bukan famun tapi mimnya hilang gitu. Ketika ada mimnya maka i'robnya dengan harokat zahirah, bukan lagi dengan rofaknya wawu, nasabnya alif, jirnya iya, bukan, tapi dengan harokat zahirah. Nahu contoh famuka nadhifun, rofaknya dengan domah, beda dengan tanpa mim, menjadi huka gitu kan. Kemudian nadhif famaka. Ini nasabnya dengan fathah. Beda ketika tanpa mim, nadhif faka pakai alif. Kemudian undur ila famika. Ya, di sini jirnya dengan kasrah. Beda ketika tanpa mim, undur ila fika. Ya, jadi itu syarat tambahannya bagi zu, bagi apa fu ya. Fu di situ bukan yang maknanya mulut yang ada mimnya, bukan, tapi harus tanpa mim. Ya. Itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan tentang al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah, yang mana al-asmaul khamsah ini termasuk salah satu dari isim-isim yang i'rabnya dengan alamah far'iyah, ya, karena tanda i'rabnya semuanya dengan alif. Kemudian yang berikutnya latihan, ya, yang berikutnya itu ada latihan pada halaman 49, ya, pada halaman 49 ada latihan as-su'alul awal adakhil kullasmin mimma yali fi jumlataini, ya, masukkan masing-masing isim berikut ini ke dalam dua kalimat, yakunu mansuban fil ula wa majruran fi tsaniyah, yang pertama yang dalam keadaan mansub, yang kedua dalam keadaan majrur. Nah, di situ ada empat, abuka, lu, ku, anuha, ya. Jadi masing-masing ada dua, empat kali dua berarti nomor satu ada delapan. Kemudian nomor dua, as-su'alu tsani, bayyin alamata i'rabi kulli kalimatin tahtaha khattun ma'a bayani sabab. Jelaskan tanda i'rab masing-masing kata yang bergaris bawah, ya, disertai penjelasan penyebabnya apa. Nah, itu kan, ya, ada garis bawahnya, jelaskan i'rabnya apa, kemudian penyebabnya kenapa. Ana kasih contoh satu, aba'ukum a'rafu bima yanfa'ukum, bapak-bapak kalian itu lebih tahu terhadap apa yang bermanfaat untuk kalian. Di sini ada aba'ukum, di sini tanda rofaknya adalah dengan dhammah, bukan dengan wawu. Penyebabnya apa? Karena dia dalam keadaan jamak. Tidak memenuhi syarat, ya, karena syarat pertama harus mufrad, tapi dia dalam keadaan jamak, maka tidak memenuhi syarat, sehingga disebutkan penyebabnya karena dia dalam keadaan jamak. Ya. Silakan sampai nomor 11, silakan dibaca. Kemudian soal yang ketiga, as-su'alu salis, dha'fi kulli farahin mimma ya'tisman munasiban minal asma'il khamsati. Ya, letakkan pada setiap titik-titik berikut ini isim yang sesuai menggunakan al-asma'ul khamsah. Ya, simpelnya titik-titik tersebut isi dengan al-asma'ul khamsah, seperti itu. Ada 6, ya. Radiyallahu an, kemudian titik-titik Hurairah. Anak kasih contoh nomor 1, radiyallahu an abi, ya, radiyallahu an abi Hurairah. Nah, di situ isinya abi. Ya, silakan dilanjutkan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, silakan dilengkapi. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan kali ini berkaitan dengan al-asmaul khamsah. Dan sesi yang selanjutnya adalah untuk tanya jawab. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di sini. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung dibuka modenya menjadi pakai mikrofon gitu. Tidak ada pertanyaan. Ya, karena tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan ya. Atau mungkin nanti boleh pertanyaan di grup, tidak masalah. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, faedah, menambah keilmuan kita khususnya berkaitan dengan kaidah-kaidah nahwu. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.